semua menancap ke sasaran. Itu semuanya sangat menakjubkan. Semua teriak. Lempar obeng, tarik itu. Masuk Pak Eko, masuk Pak Eko, masuk Pak Eko.